apakah motor yang kita miliki lebih dari 1 tahun wajib atau ada zakatnya? Tidak ada zakat motor, nggak ada zakat mobil, walaupun mobil mewah. Nggak ada zakatnya. Yang ada zakat emas, perak, biji-bijian, dan beberapa hewan-hewan yang disebutkan, hewan-hewan yang ada zakatnya. Allahu Ta'ala alam.